Assalamualaikum. Tatkala kau bangun dari tidurmu, setelah terlelap dengan kenyinyakan yang begitu hangat dalam tidurmu, dan kau bangun, jangan kau sentuh peralatan-peralatan elektronik sebelum itu. HP-mu jangan kau sentuh, laptopmu, tabletmu. Tapi hal pertama yang harus kau lakukan adalah bersyukur kepada penciptamu. Katakanlah, Alhamdulillah, alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita setelah dia mematikan kita. Kita mati ketika tidur. Kita gak tahu berapa banyak orang yang tidak bangun lagi dari tidurnya. Dan tatkala Allah memberikan kepadamu nyawa, mengembalikan ruhmu kepadamu, maka ucapkan Alhamdulillah yang telah menghidupkan aku setelah dia mematikan aku. Wa ilaihin nusyur, dan kelak kepadanya kita akan kembali. Sehingga semua aktivitas kita, semuanya pada hari itu adalah aktivitas untuk menuju kembali kepada Allah. Karena kita tahu kita bakal mati. Usaha kita, pekerjaan kita pada hakikatnya akan kita tinggalkan. Dan tatkala kau tidur kembali, jangan lupa untuk mengingat mati. Karena kita bakal mati. Dan berdoalah sebelum tidur. Bismikallahumma amutu wa ahya. Ya Allah, dengan namamu aku mati. Dan dengan namamu pula, aku akan hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.